Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-40 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam rangkaian pembahasan kitabun nikah. Pada bab berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, babul uyub allati yutsakhu bihan nikah. Kata beliau rahimahullah, bab aib-aib yang dengannya nikah menjadi dipasakh. Ya, jadi bab aib-aib yang mempasakh atau membatalkan pernikahan. Di dalam bab ini ada 5 pembahasan. Yang pertama penyebutan beberapa aib yang membolehkan adanya pasakh. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, mata wajada ahaduz zawjaini al-akhar mamlukan. Kapan salah seorang dari suami istri mendapatkan pasangannya sebagai seorang mamluk, seorang budak. Ya. Dan dia tidak tahu bahwa pasangannya ini adalah budak. Dia tidak tahu. Kalau terjadi seperti itu, dia boleh mempasakh apa? Nikahnya. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada Barirah. Setelah beliau dibebaskan dan suaminya budak, diberi pilihan. Apakah dia ingin mempasakh nikahnya atau tetap bersama suaminya? Baik. Au majnunan, atau dia dapatkan pasangannya ada ketidakwarasan. Au abras, atau dia dapatkan pasangannya ada abras, penyakit sopat, penyakit kulit ya. Au majduman, dia dapatkan saudaranya, dia dapatkan pasangannya ada penyakit kusta. Ya. Au wajadah ar-rajulu ratqa, atau si suami itu tadi aib-aib bersyirikat ya antara suami dan istri. Ya. Bersyirikat antara laki-laki dan perempuan. Mungkin aib itu ada pada perempuan dan mungkin ada pada laki-laki. Kemudian Ibnu Qudamah sebutkan di sini bentuk aib hanya ada pada perempuan. Au wajadah ar-rajulu ratqa, atau seorang lelaki menemukan si perempuan ini dalam keadaan ratqa. Ya. Ratqa itu artinya perempuan ini tertutup kemaluannya. Tidak bisa terbuka. Dan dimaklumi kalau aib ini ada, tentunya ini menghilangkan maslahat dari nikah. Au wajadathu majbuban, atau sebaliknya ada aib pada pada laki-laki khusus diketemukan oleh siapa? Perempuan. Seperti kalau si istri menemukan suami majbuban. Ya, majbub ini terputus dakarnya. Nah, kata beliau falahu faskhun nikah. Jadi kalau aib ini ada, maka dia boleh untuk mempasakh nikahnya. Boleh untuk mempasakh nikahnya. Baik. Jadi sini Ibnu Qudamah jelaskannya, apabila ada aib, maka itu adalah hal yang membolehkan nikah dipasakh. Iya. Ibnu Qudamah terangkan bahwa aib itu terbagi 3. Ada aib yang bersyirikat padanya laki-laki dan perempuan. Maksudnya mungkin aib itu dimiliki oleh laki-laki, dan mungkin juga aib itu dimiliki oleh siapa? Perempuan. Yang kedua, ada aib dia memang khusus untuk laki-laki, ada aib khusus pada perempuan. Ya, ini tiga jenis aib yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau tidak merinci batasan aib itu yang dikatakan aib bagaimana, sebagai kaidah umum, ketentuan umumnya. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan ya ketentuan umum dalam masalah aib. Kata beliau, kullu aib yunaffiru az-zawjul akhar minhu wa la yahsul bihi an-nikah min ar-rahmah wal mawaddah yujibul khiyar. Kata beliau, setiap aib yang membuat salah seorang dari suami istri lari dari pasangannya, atau dia menjadi tidak suka kepada pasangannya, atau tidak bisa dekat kepada pasangannya, atau aib yang dengannya tidak tercipta rahmat dan mawaddah di dalam pernikahan, maka aib yang seperti ini membolehkan adanya khiyar. Ya, boleh dia minta untuk dipasang. Ini ukuran yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan demikian pula apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Jadi ini ketentuan kapan suatu aib dianggap sebagai apa? Sebagai aib. Iya. Jadi kalau aib-aib ini ada, boleh untuk ada fasakh. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, illam yakum alima bidzalika qabla aqd. Itu aibnya boleh dipasakh kalau dia belum tahu. Iya. Ada aib tersebut sebelum akad. Ya, jadi kalau aibnya dia tidak tahu ya sebelum akad. Adapun kalau dia tahu sebelum akad ada aib-aib itu, maka di sini tidak ada lagi hak dia untuk mempasah. Iya. Karena akad nikah terjadi di atas dasar keridhaan. Suami dan istri ridha dengan adanya aib. Maka tidak ada hak apa? Pasahnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan beberapa aib yang membolehkan adanya pasakh, ya, kemudian beliau tegaskan kebolehan pasakh bagi suami yang baru mengetahui aib setelah akad, lalu Ibnu Qudamah jelaskan bahwa pasakh adalah hukum, adalah berdasarkan hukum seorang hakim. Ya. Kata beliau, wala yajuzu al-fasakhu illa bi hukmi hakim. Tidak boleh ada pasakh kecuali dengan apa? Hukum seorang hakim. Jadi kalau misalnya ada aib, maka diangkat kepada hakim, dan si hakim yang mempasakh, yang memisahkan, membatalkan akad nikahnya. Ya. Baik. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang nanti pembahasan talak, uluh dan selainnya yang akan menunjukkan ketentuan ini. Iya. Kemudian bagaimana bila aib terjadi pada suami? Sini Ibnu Qudamah khusus membahas aib berkaitan dengan aib innin. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa in idda'atil mar'atu, apabila si perempuan mengatakan bahwa anna zawjaha inninun, bahwa suaminya innin, la yasilu ilaiha, suaminya tidak pernah menghubunginya, tidak pernah berhubungan dengannya. Ya. Baik. Ini innin ya. Ya. Nah innin ini artinya si suami tidak bisa menggauli istrinya. Ini penyakit ya. Ya, karena dakarnya lemah, tidak bisa berdiri, maka dia tidak bisa menggauli istrinya. Ini mah bias ya, ada apa namanya? Terangkan sedikit ya supaya antum jangan salah paham. Nanti saya pakai bahasa kinaya, enggak ada yang mengerti. Baik. Jadi ini penyakit ini. Ya. Si suami ini tidak bisa menggauli siapa? Istrinya. Baik. Jadi si istri berkata, suamiku ingin, dia tidak pernah menyentuhku. Fa'tarah. Lalu suami mengaku, annahu lam yusibha, bahwa dia belum pernah menyentuh istrinya. Ya, kalau suami yang mengaku seperti itu, apa ketentuannya? Kata Ibnu Qudama, ujjila sanatan mundu tarafu'ihi. Maka dia diberikan waktu 1 tahun dari awal kali dia melapor. Maksudnya ketika masalah ini diangkat ke mahkamah. Ailam yusibha, kalau di masa 1 tahun ini dia tetap tidak menyentuh istrinya, khuyirat fil maqami ma'ahu au firakihi, maka dia diberikan pilihan antara tetap, si istri diberi pilihan antara tetap bersama suami atau berpisah. Ain ikhtarat firaqahu farraqa al-hakimu bainahuma. Kalau ternyata si perempuan memilih berpisah, maka yang memisahkannya adalah siapa? Adalah hakim. Iya. Baik. Kenapa diberi waktu 1 tahun? Ya, karena telah syah dari Umar dan Ibnu Mas'ud, mereka berdua memberi waktu berapa? 1 tahun. Ya. Jadi diberi waktu 1 tahun. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, maka dia pun tidak dikatakan apa? Dia dikatakan indin. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menyentuhnya dalam 1 tahun, maka si istri diberi pilihan. Boleh dia ridha dengan aib suaminya, dia tetap bersama suaminya. Dan kalau dia ingin berpisah, dia boleh berpisah. Tapi dia dipisahkan oleh siapa? Oleh hakim. Ya. Berkaitan dengan ketentuan 1 tahun, sebagian ulama ada yang berpendapat, ya tidak mesti ya 1 tahun. Tapi yang penting adalah diyakini bahwa ininya itu ada. Diyakini ininya ada atau diyakini tidak adanya. Jadi kalau misalnya setelah diangkat ke mahkamah, ya, bahwa suaminya inin, kemudian setelah itu ternyata, ya baru saja diangkat ke mahkamah dan ternyata suaminya besoknya dia sudah berhubungan dengan istrinya, maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut sudah apa? Sudah batal. Ya, atau kalau misalnya 6 bulan setelah itu dia lakukan, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak indin. Baik, jelas ya? Jadi batasan 6 bulan enggak, batasan 1 tahun enggak mesti, apalagi di masa sekarang ini. Iya, yang bisa diperiksa dari kedokteran, ya bisa dipastikan. Jelas ya? Jadi kalau misalnya bisa dipastikan dan meyakinkan dia ini, maka walaupun tidak sampai 1 tahun. Iya. Dan ini pendapat telah dihikayatkan dari sebagian sahabat, mereka tidak memberi waktu sampai 1 tahun begitu. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, illa, ya, illa antakuna pada alimat inna tahu qabla nikahiha. Kecuali si perempuan ini sudah mengetahui penyakit suaminya ini sebelum dinikahi. Kalau si istri sudah tahu dia ada suami penyakit itu, misalnya suami berkata saya ada penyakit begini, dan si istri ridha, ini artinya dia sudah apa? Menerima aib tersebut. Aw qalat raditu bihi inni fi waqtin. Atau dalam sebuah waktu, ya apakah waktu yang sebelum akad atau setelah akad, dia berkata saya sudah ridha, ya suamiku inin, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Demikian pula wa in alimat ba'da al-aqd wa sakatat anil mutalabah. Demikian pula setelah akad, Ternyata dia tahu suaminya ini, tapi si perempuan diam, dia tidak meminta untuk pisah. Ya. Baik, ini masalah lain ya. Jadi kembali ke yang pertama, saya simpulkan dulu bahwa si perempuan ini, kalau dia belum tahu suaminya innin, kemudian ternyata dia innin, perempuan mengaku bahwa suaminya ini innin, maka suami diberi batasan waktu dia membuktikan bahwa dirinya apa? Tidak innin. Kalau ternyata dia terbukti innin, maka si istri boleh minta apa? Boleh minta fasakh. Kalau dia ridha, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia minta fasakh, dipasakh. Ya. Dan Ibnu Qudamah terangkan bahwa kalau si perempuan sudah tahu penyakit suami sebelum akad nikah, maka di sini dia apa? Dia tetap bersama suaminya. Nah, demikian pula kalau dia ridha pada waktu itu, atau dia sudah tahu setelah akad tapi dia diam. Ya. Dia diam, sepanjang dia diam, maka dia tetap bersama suaminya. Tapi yang menjadi masalah, apakah hak dia untuk minta fasakh gugur karena hal itu atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, lam yasqut haqquha. Hak fasakhnya tidak gugur. Jelas ya? Tidak gugur. Ya, jadi kalau si istri setelah itu dia bilang ridha pada suatu waktu, setelah itu dia jalan setahun, dua tahun, ya, kemudian dia minta supaya pisah, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab haknya tidak gugur. Wa in qala apabila si suami ya berkata pada alimat innati wa radiyat bi ba'da ilmiha fa ankaratuhu fal qaul qaluha. Andai kata si suami berkata, ya, istriku sudah tahu bahwa saya ada penyakit ini, ya, dan dia telah ridha dengan penyakit tersebut, tapi si istri mengingkari bahwa itu tidak benar. Ya. Maka siapa yang diterima ucapannya? Ucapan suami atau istri? Yang diterima adalah ucapan si istri. Ya. Ucapan si istri, tapi harus disertai dengan sumpah ya. Nah, karena asalnya pembahasan siapa yang ridha itu terkait dengan diri si istri. Jadi kalau si istri berkata dia tidak ridha, maka dia diterima ucapannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, bain asabaha marratan lam yakun inninan. Kalau dia sudah menjima istrinya walaupun sekali, maka itu apa? Menunjukkan bahwa suami bukan innin. Ya, kalau dia sudah jima istrinya walaupun sekali, dia bukan innin. Nah. Kemudian ya. Jadi kalau si suami sudah melakukan jima sekali, maka ini terbukti ya bahwa dia bukan apa? Innin. Tapi kalau dia sudah misalnya melakukan hubungan sekali, setelah itu dia tidak mampu, ya, tidak pernah lagi terjadi setelah itu. Nah, apakah si istri boleh minta fasakh? Jawabannya boleh ya. Dan ini akan datang nanti di pembahasan masalah hidup dalam rumah tangga. Ya. Karena jima itu adalah hak dari hak-hak siapa? Istri. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu tidak di suaminya tidak menggaulinya, maka si istri boleh meminta pasir. Kemudian kata beliau, wa ini tidak ada di pangkaratku. Ya, bagaimana kalau misalnya si suami mengaku, ya, bukan mengaku telah menjima istrinya. Ya, dia mengaku sudah menjima istri. Pangkaratku, tapi si istri mengingkari. Ya. Kata Ibnu Qudamah, fa in kana adra, kalau dia ternyata perawan, kalau dia masih perawan, ya, uriyatin nisa, maka diperlihatkan kepada perempuan, asiqat, perempuan yang terpercaya. Waruji'a ila qawlihinna, dan ucapan mereka yang dipegang. Jadi kalau si perempuan berkata suaminya belum pernah, apa si suami berkata saya sudah jima dia, si istri berkata belum, ya, maka dilihat si istri ini, kalau dia memang masih perawan belum pernah nikah sebelumnya, ya, Dia perlihatkan kepada perempuan yang terpercaya bahwa dia masih perawan. Dan perempuan yang terpercaya yang memeriksanya, itu yang diterima ucapannya. Kalau mereka katakan masih perawan, ya masih apa? Masih perawan. Tapi kalau dia katakan tidak, kalau misalnya bukan perawan lagi, maka yang diterima ucapan mereka. Ya hanya saja ini di masa sekarang harus lebih hati-hati lagi. Ya, di masa sekarang ini harus lebih apa? Lebih hati-hati lagi. Karena ada namanya sekarang operasi keperawanan. Ya. Walaupun sudah tidak perawan, tapi dengan operasi tersebut bisa jadi perawan lagi. Ya. Bisa jadi perawan lagi. Nah, katanya mereka jahit di dalamnya jahitan. Ya, sehingga kalau terjadi hubungan, akan keluar darah seakan-akan seperti apa? Sama seperti dia perawan. Tidak pernah disentuh sebelumnya. Jadi kalau memang apa namanya ada yang mengaku dirinya perawan misalnya, maka ini selain dari dia diperiksa oleh para perempuan yang terpercaya, dia juga harus diperiksa oleh dokter perempuan yang ahli dalam hal ini untuk meyakinkan. Baik, wa in kanat thayyiban, kalau si istri dia bukan lagi perawan, ya dia sudah pernah nikah sebelumnya, maka fal qawlu qawluhu biyaminihi, maka yang dipegang ucapannya adalah ucapan suami, tapi disertai dengan sumpah. Jadi kalau suami bersumpah dia sudah menggaulinya, maka itu sudah cukup. Baik, selesai sudah ya bab ini. Adan dulu. Ya, kemudian dalam kelanjutan pembahasan kita benar-benar faslun fasal. Ya. Pasal ini berkaitan dengan masalah memisahkan apa atau perpisahan di dalam perbudakan karena adanya pembebasan. Kita berkata rahimahullah, wa in ataqatil mar'ah wa zawjuha abdun khuyirat fil maqami ma'ahu aw firaqihi. Apabila seorang perempuan dibebaskan dan suaminya adalah seorang budak, maka dia diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya, ya, atau bahasa lainnya tetap menjadi istrinya, au firaqihi, atau dia berpisah. Nah, ini ketentuan ya, kalau seorang budak dibebaskan dan suaminya adalah budak, maka setelah bebas si istri boleh memilih tetap menjadi istri bagi budak itu atau dia berpisah. Ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pilihan kepada siapa? Kepada Barirah. Iya. Jadi Nabi memberi pilihan kepada Barirah setelah dibebaskan. Dan suami Barirah adalah seorang budak. Kemudian Barirah memilih berpisah dengan suaminya. Dan itu dalam hadits muttafaqun alaih. Karena itu hukum di sini memberi pilihan ini adalah hukum yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian kata beliau, walaha firaquhu min ghairi hukmi hakimin. Dan si istri boleh untuk berpisah. Si budak perempuan yang sudah dibebaskan ini boleh berpisah tanpa ada hukum seorang hakim. Iya. Karena memang pembolehan dia berpisah ini dari hukum yang tidak ada silang pendapat. Karena itu tidak mesti ada ijtihad hakim di dalamnya. Kemudian kata beliau, fa in ataqa qabla ikhtiyariha aw wati'aha batala khiyaruha. Jadi kata misalnya si suami dibebaskan juga sebelum si istri menjatuhkan pilihannya, atau si suami sudah menggauli si istri itu, jadi setelah si istri bebas, ya sudah terjadi hubungan suami istri setelah itu, maka kata Ibnu Qudamah batala khiyaruha, maka gugur khiyarnya. Gugur khiyarnya. Hak memilihnya sudah apa? Sudah gugur.

mendapatkan mahar sama dengan istrinya yang lain atau lebih, ya kalau selain daripada itu dia tidak boleh berbicara. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kadzalika in farada laha aqalla minhu faradiyat. Demikian pula kalau di si suami memberikan misalnya mahar kurang daripada mahar istri-istrinya, lalu si istri riba, ya, istri yang belum ditentukan maharnya dia riba, maka tidak ada masalah. Ya, selesai sudah ya fasal ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke fasal berikutnya. Ya, ini fasal penjelasan tentang kapan mahar itu jatuh dan kapan mahar itu dianggap tetap. Ya. Nah, ini yang sudah berlalu ya beberapa kali pembahasannya oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullah, wa kullu furqatin ja'at minal mar'ah. Dia akan diterangkan hal-hal yang menggugurkan mahar. Ya. Setiap perpisahan ja'at minal mar'ah, yang datang dari perempuan. Maksudnya perpisahan ini yang menjadi sebab adalah siapa? Si perempuan, si istri. Qabla dukhul, dan perpisahan ini terjadi sebelum dukhul. Ya. Ka'islamiha. Seperti misalnya istrinya masuk Islam, sedangkan suaminya apa? Kafir. Maka wajib pisah. Kenapa pisah? Siapa yang menjadi sebab pisah? Yang menjadi sebab adalah siapa? Si istri, karena dia masuk Islam. Awir tidak dia, atau dia murtad. Suami istri muslim. Kemudian si istri murtad. Maka suami harus menceraikan apa? Harus berpisah dengan apa? Istrinya yang murtad. Maka di sini dia tidak ada kewajiban membayar apa? Membayar mahar, karena yang menjatuhkannya, yang menggugurkannya adalah siapa? Istri itu sendiri, dia menjadi sebab. Au irdaiha, atau karena dia menyusui. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah berlalu ya di pembahasan tentang penyusuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Nah, au irdaiha, atau dia menyusui. Au irtidaiha, atau dia sendiri yang menyusui. Ya. Karena dia menyusui, akhirnya dia mengharamkan istrinya, dia menjadi sebab, ya maka tidak ada mahar baginya. Demikian pula kalau dia yang menyusui, ya akhirnya menjadi hal yang diharamkan atas suaminya, dia menjadi sebab, maka tidak ada mahar terhadapnya. Nah, baik. Au fasakhin li aibiha, atau perpisahan itu karena fasakh pada aib yang ada pada perempuan itu. Ya. Jadi dia dipasah kenapa? Karena perempuan itu juga ada aibnya. Nah, au fasakhin li aibihi, atau dia minta pasah karena aib pada suaminya. Iya. Au iksarihi. Iya. Atau dia minta pasah karena suaminya dianggap apa? Dianggap orang yang kekurangan, orang yang kere misalnya. Iya. Au itkihi. Atau dia minta dipasah karena dia dibebaskan. Nah, ya kalau terjadi semua ini, perpisahan terjadi karena sebab si perempuan, ya bagaimana kedudukan maharnya? Kata beliau, ya sekutu bihi maharuha, maharnya pun menjadi apa? Menjadi gugur. Iya, menjadi gugur. Baik, ini ketentuannya ya, yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ya, ada apa yang disebut oleh perbedaan di sini dari hal yang jelas akan diterangkan nanti, ya, dalilnya secara umum. Kata beliau, wa in ja'at min az-zauj, apabila perpisahan sebelum dukhul ini datangnya dari suami, qatalaqihi, seperti suami yang talaknya, au khul'ihi, atau suami yang mengkhulu'nya. Nah, ini tidak tergambar ya, bagaimana caranya? Khulu itu kan, yang meminta khulu siapa? Hah? Istri atau suami minta khulu? Istri kan? Terus kenapa dikatakan di sini bahwa suami yang meminta perpisahan dari suami? Harusnya khulu bukan di sini. Di mana dia harusnya diletakkan? Hah? Di sebelumnya ya, kalau istri yang meminta. Ya, tapi ini bisa terjadi ya di satu keadaan. Kalau misalnya tergambar misalnya si wanita perempuan ya tidak suka dengan suami. Dikatakan ceraikan saja istriku. Ya. Jelas ya? Anggaplah misalnya pamannya perempuan atau anak pamannya si perempuan, kan wali-walinya kan? Ya. Si wali berkata ceraikan saja istrimu. Nanti saya bayar kamu untuk menceraikannya. Maka si suami pun apa namanya? Menuntut istri agar diceraikan. Maka ini khulu, tapi tergambar permintaan khulu dari siapa? Ya, dari suami karena ada yang memintanya. Nah, ini bisa tergambar ya di sini. Ya, kalau kita masuk ke pembahasan khulu yang hakikatnya itu tadi khulu. Khulu itu asalnya meminta siapa? Si istri bukan suami. Ya. Baik. Ya, kalau terjadi seperti itu atau suaminya masuk Islam misalnya, suami yang murtad sebagaimana telah kita beri contoh. Ya, suami istri, suaminya masuk Islam, istrinya masih kafir, bisa. Tapi sekarang sebab perpisahan datangnya dari siapa? Suami karena dia masuk Islam. Demikian pula kalau misalnya suami istri muslim, suami kafir, ya, bisa. Maka sebab perpisahan di sini adalah siapa? Adalah suami karena dia murtad. Kalau terjadi seperti itu, ya apa ketentuannya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, tanaqqafa mahruha bainahuma. Maka maharnya menjadi seperdua. Maharnya menjadi seperdua. Maksudnya dia berhak mendapatkan berapa? Seperdua dari mahar. Iya. Kalau sebab perpisahan itu datang dari suami. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Kalau kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, ini sebelum disentuh ya, ya, وَقَدَ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا, dan kalian telah menetapkan mahar untuknya, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, maka kalian membayar apa? Seperdua dari apa yang kalian bayar mahar itu. Nah, illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, kecuali kalau perempuan itu sendiri, si istri itu sendiri sudah memaafkan, atau orang yang memegang akad nikah itu memaafkan. Jelas ya? Maka ini ketentuan umum ya di sini. Saya tegaskan ketentuan umumnya, kalau terjadi perpisahan, ingat, perpisahannya apa ini? Setelah duhul atau sebelum duhul? Sebelum duhul. Apabila terjadi perpisahan sebelum duhul, dan menjadi sebab terjadinya perpisahan itu adalah si istri, maka istri tidak dapat apa? Tidak dapat mahar. Tapi kalau terjadi perpisahan sebelum duhul yang menjadi sebab perpisahan adalah suami, maka si istri dapat berapa? Dapat setengah dari mahar. Ya. Kecuali kata Ibnu Qudamah, illa ya'fu laha an nisfihi. Kecuali kalau apa namanya, si suami itu memaafkan setengah yang lainnya. Ya, maksudnya kalau si suami memaafkan setengah yang lainnya, artinya dia rela membayar mahar sempurna, kan begitu? Ya, kalau suami rela bayar sempurna ya, tidak ada masalah. Ya. Au ta'fu hiya an haqqiha, atau si perempuan sendiri memaafkan haknya. Oh sudah, yang setengah milik saya enggak. Enggak usah. Maksudnya enggak usah kasih mahar sama sekali. Ini juga tidak ada masalah. Tapi disyaratkan ya, wa hiya rasyidah. Dan perempuan ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan rasyidah. Dia berpikirnya jernih. Ya, jangan sampai dia marah-marah saja. Ya, oh kamu terlalu kejam. Ya misalnya, mentalak saya sebelum belum lagi duhul kemudian ditalak. Sudah, saya tak mau sama sekali mahar. Bawa mahar kamu itu. Misalnya. Nah, kalau di dalam posisi yang berdiri ini, tanpa dia kelihatannya marah, ya ini, maka ini bukan rasyidah ya. Tetap maharnya diberikan. Tetap maharnya apa? Diberikan. Baik. Jadi syaratkan rasyidah. Kata beliau, fayakmul sadaq lil akhar. Ya. Kalau memang apa? Ia menggugurkan, maka sadaq itu ya milik yang lainnya, maksudnya milik si suami. Ya, jadi kalau si suami menggugurkan, merelakan bayar semua, maka semuanya dikasih ke istri. Demikian pula kalau si istri merelakan maharnya untuk suami saja, maka suami gratis tidak membayar mahar tersebut. Jelas ya? Selesai sudah. Ini kalau perpisahan tersebut disebabkan oleh siapa? Suami dan istri. Dan ini sekali lagi pembahasannya sebelum apa? Sebelum dukhul. Sekarang Ibnu Qudamah membawakan pembahasan lain. Kalau perpisahan disebabkan oleh pihak ketiga. Mungkin yang poin pertama itu hal-hal yang menggugurkan mahar. Ya. Itu kita memang ambil dari poin-poinnya saja ya. Cuma di sini bila perpisahan disebabkan oleh istri. Itu harus ditambah ya yang kedua. Perpisahan sebelum duhul disebabkan oleh istri. Perpisahan sebelum duhul disebabkan oleh suami. Pada poin yang kedua dan ketiga. Yang ketiga, kalau perpisahan sebelum duhul disebabkan oleh pihak ketiga. Kata berbunyi wa in ja'at min ajnabi. Kalau ternyata furqa itu datang dari seorang ajnabi. Iya, ini pihak ketiga ya. Fa'ala zawji nisful mahar. Yarji'u bihi ala man farraqa bainahuma. Iya. Maka suami ini wajib membayar 1/2 dari mahar untuk istri. Tapi nanti si suami menuntut 1/2 itu kepada siapa? Yang memisahkan antara keduanya. Nah, ini sudah berlalu kemarin ya. Di pembahasan apa? Di pembahasan menyusui. Ya. Dia nikahi perempuan misalnya. Oh dia perempuan ini datang orang. Oh, perempuannya begini-begini. Dia sifatkan dengan sifat-sifat yang si laki-laki mau menikahinya. Jelas ya? Mau untuk menikahinya. Ya. Setelah terjadi akad nikah, ya. Kemudian dia lihat istrinya ternyata tidak seperti yang disifatkan. Ya. Maka di sini dia tetap wajib membayar apa? Setengah mahar karena sebab dia berpisah disebabkan karena apa? Dari pihak dia sendiri. Kan begitu? Dari pihak dia sendiri. Dia bayar setengah mahar, tapi setengah mahar ini dia tagih kepada orang yang menipunya. Dia tagih kepada siapa? Yang menipunya. Jelas ya? Demikian pula tadi kejadian kalau si perempuan, misalnya ada perempuan, si istrinya, istri dari suami, dia menyusui istri keduanya masih kecil. Ya. Karena dia sudah menyusuinya, akhirnya sudah apa? Ya? Menjadi anaknya. Maka istri yang menyusuinya ini wajib yang dia wajib membayar apa? Wajib membayar maharnya. Ya, karena suami membayar mahar 1/2 nanti itu sebabnya karena si istri ini. Dia menjadi sebab. Baik. Maka ini ya. Kejelasannya dari Ibnu Qudamah. Kalau perpisahan datang dari seorang yang pihak ketiga, maka suami tetap bayar setengah mahar, tapi suami menuntut ya 1/3 itu antara orang yang memisahkannya kepada orang yang memisahkannya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah ya menerangkan ya ketentuan seputar mahar tertentu yang telah dibagi dua. Ya, sekarang kan dikatakan antara suami istri, kalau si suami mentalak istrinya sebelum dukhul dan talak datangnya dari suami, ya yang menjadi sebab talak itu adalah suami, maka suami bayar berapa tadi? Bayar 1/2 mahar. Nah, sekarang akan dimahar. Ya. Kalau maharnya sudah ditentukan, bagaimana cara membaginya ini 1/2 ini? Ya. Kata beliau, "Wa mata tanaffa al-mahr wa kana mu'ayyanan baqiyan lam tataghayyar qimatuhu sara bainahuma nisfain." Apabila maharnya menjadi 1/2, harus dibagi 2. Dan mahar itu adalah suatu hal yang tertentu masih tetap. Belum berubah harganya, maka maharnya dibagi 2. Contoh misalnya mahar itu tanah. Jelas ya? Tanahnya 10x10. Kan gitu? Tanah 10x10. Mahar. Setelah itu si suami mentalak istri sebelum dukhul, maka mahar suami harus memberi berapa? Setengah mahar. Tanahnya di sini, tanah masih keadaannya tertentu, tidak berubah. Tanahnya dibagi dua saja. Si istri dapat 5 kali 10, suami dapat berapa? 5 kali 10, selesai. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah, ya, kalau wa in zada ziyadatan munfasilah. Ya, kalau misalnya dia bertambah dengan tambahan yang terpisah. Anggaplah misalnya maharnya adalah seekor sapi. Ya. Kemudian sapinya melahirkan. Hah? Berarti sini mahar apa? Bertambah. Ya. Dan mahar harus dibagi dua ya. Mahar dibagi dua. Ya. Satu sapinya, satu anak sapi sekarang dibagi dua. Jelas ya? Maka tambahan ini untuk siapa? Kata beliau, fadziyadatul lahab. Tambahan ini adalah untuk si istri. Iya. Wal ghanam bainahuma. Jadi tambahan anak sapi itu tadi, anggaplah anak kambing itu tadi, anak kambing melahirkan, ya. Maka tambahannya anak kambing adalah miliknya istri. Adapun apa? Kambingnya nanti dibagi dua kambingnya. Berdasarkan ayat. Kenapa demikian? Hah? Karena asalnya begitu istri sudah diakad, mahar milik siapa? Milik dia. Jadi begitu sudah lahir, hah? Melahirkan kambing ini, ya maharnya berupa kambing misalnya, kambingnya melahirkan, maka asalnya kambing ini dari maharnya, dari milik dia, anak kambing. Begitu suami mentalak, mahar dia milik dia yang mana ini, ya dibayar cuma kambing saja. Maka kambingnya saja yang dibagi dua, ya mahar asalnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in zadat ziyadatan muttasilah. Iblan saminatil ghanam. Khayyarat baina dafiha nisfiha zaidan aw baina dafi nisfi qimatiha yawm al-aqd. Ya. Jadi kalau misalnya kambingnya ini bertambah dengan tambahan yang bersambung, misalnya kambingnya semakin gemuk. Ya. Kambingnya semakin apa? Semakin gemuk. Awal kali akad kambingnya, wah, timbangannya sedikit, hanya berapa? 20 kilo. Ya. Tapi setelah itu kambingnya menjadi 30 kilo. Ya. Nah, maka di sini si perempuan diberi dua pilihan. Dia pilih kambingnya dibagi dua, ya, sekaligus tambahannya diberikan kepada si suami, atau dia pilih harga kambing itu dia bayar setengahnya. Ketiga apa? Ketiga terjadi akad. Anggaplah misalnya ketiga akad, kambing itu harganya 800 ribu. Maka dia bayar berapa? 400 ribu saja. Kalau misalnya sudah gemuk, ternyata kambingnya sekarang harganya 1.200.000, maka lebihnya itu tidak ada masalah. Milik siapa? Si perempuan. Tapi dia bayar saja 400 ribu. Itu harga asal kambing ketiga terjadi akad. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in naqafat. Ya. Kalau ternyata kambingnya berkurang. Kambingnya menjadi kurus misalnya. Ya, tadinya timbangannya 20 kilo. Ya, setelah itu turun timbangan kambingnya menjadi berapa? Ya, 15 kilo. Ya, mungkin ini ada faktor. Karena dia juga ikut memikirkan masalah tuannya. Ya, karena ada masalah suami istri, akhirnya kambingnya jarang diberi makan. Ya. Kambingnya turun menjadi berapa? Ya, 5 kilo. Baik. Anggaplah kambing ini turun. Ya. Maka di posisi ini, dia punya dua pilihan. Dia ambil kambing itu setengahnya, mahar sebagai mahar walaupun kurang setengahnya, atau dia bayar di harga ketiga akad. Ya, walaupun sudah kurang misalnya harganya berubah menjadi 600 ribu kalau dijual saat ini. Tapi kalau dia ingin bayar dengan harga, dia harus bayar dengan harga di masa apa? Di masa akad. Yaitu, kalau harganya 800 ribu, dia bayar berapa? 400 ribu. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, rahimahullah. Iya. Wa in talifat falahu nisfu qimatiha yawmal aqd. Kalau misalnya kambing itu mati atau hilang atau dicuri, maka dia hanya mendapatkan seperdua. Nah, di sini disebut palahu ya. Palahu ya berarti laki-laki. Harusnya mendapat mahar siapa? Perempuan. Harusnya dikatakan palaha. Ya. Jelasnya? Atau dikatakan palahu. Ini karena memang apa namanya untuk laki-laki ya. Karena memang asalnya mahar sudah diberi penuh untuk perempuan. Tapi karena ditalak sebelum duhur, maka laki-laki berhak mendapatkan berapa? Mendapatkan lagi setengahnya. Maka dia mendapatkan. Falahu qimatuha yawmal aqd. Maka si suami mendapatkan qimahnya saja hari akad. Dia dapatkan. Baik. Ya. Nah di sini ketika dia mati, matinya adalah di tangan si perempuan, kan begitu? Di tangan si perempuan. Nah, maka dia yang menanggung hal tersebut. Ya. Selesai sudah ya. Ini semuanya pembahasan. Ya. Pembahasan apa? Bila talak itu sebelum apa? Sebelum duhur. Ya. Kemudian kata beliau, wa mata dakhal. Bagaimana setelah duhur? Ya. Kata beliau, wa mata dakhal biha, mata dakhal fiha istaqarra al-mahar. Kapan dia telah duhur terhadapnya, maka maharnya pun menjadi sempurna. Ya, mahar menjadi sempurna. Jadi kapan sudah duhur? Sudah. Dia berhak mendapatkan apa? Mahar sempurna. Nah, mendapatkan maharnya secara sempurna. Karena memang apa di kejadian atau di ayat ya, di ayat dikatakan wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Ya. Jadi dikatakan kalau kalian mentalaknya sebelum menyentuhnya. Jadi artinya kalau sudah dukul, sudah disentuh, berarti maharnya apa? Maharnya bukan setengah lagi, menjadi sempurna. Ya, menjadi sempurna. Baik. Hanya saja Ibnu Qudamah, dari ucapan Ibnu Qudamah, siapa dia masuk, ya, istaqarra al-mahar. Maharnya menjadi tetap. Maharnya menjadi apa? Tetap. Dan masuknya di sini bukan sekedar masuk saja. Oh masuk? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah masuk apa? Hubungan suami istri. Sudah terjadi hubungan suami istri. Memang sebagian ulama berpendapat bahwa masuk hanya sekedar berduaan. Walaupun belum apa? Belum jima. Ya. Duhul ya. Ukuran duhul ada dua pendapat. Ada mengatakan duhul cukup sekedar dia masuk berduaan belum jima. Dan sebagian ulama mengatakan duhul bukan itu. Tapi duhul, dia sudah terjadi apa? Sudah terjadi jima. Nah, ini dua pendapat. Tapi pendapat yang mengatakan ya, terjadi jima baru dikatakan duhul, ini lebih kuat. Karena di dalam ayat dikatakan, wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kalau kalian mentalak mereka sebelum menyentuhnya. Dan menyentuh di situ dalam ayat, ya, adalah berjima. Jelas ya? Maka ayat tegas menunjukkan bahwa harus jima. Ya. Baru dikatakan apa? Duhul. Nah, dan kejadian perempuan di pembahasan mula'ana yang akan datang nanti, ya, di pembahasan di'an. Nah. Jadi sekitar ketika perempuan ini sudah terjadi mula'ana antara laki-laki dan antara suami dan istri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada suaminya, "Kamu la sabila laka 'alaiha." Tidak lagi jalan untukmu terhadap istrimu. Maka suami berkata, "Ya Rasulullah, mali?" "Wahai Rasulullah, saya ingin mendapatkan hartaku. Saya sudah kasih mahar dia, ingin saya ambil lagi mahar itu." Kata Nabi, "La mala laka." Tidak lagi harta bagimu. Ya, "In kunta sadaqta 'alaiha, fa huwa mimma istahlalta min farjiha." Kalau kamu jujur dalam mula'ana bahwa benar istrimu ini berzina, ya, maka mahar itu tidak boleh kamu ambil, karena itu adalah bayaran terhadap apa yang kamu telah halalkan dari kemaluan istri. Ya, wa in kunta kadabta 'alaiha, dan kalau kamu dusta dalam hal tersebut, pada ka'abadu laka minha, tentunya kamu lebih jauh lagi untuk diberi mahar itu. Kalau memang kamu dusta. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa mahar itu menjadi milik istri sempurna. Apabila sudah terjadi apa? terjadi duhul. Dan duhul sekali lagi benarnya adalah bermakna apa? Bermakna jima. Nah, kata beliau rahimahullah, ya istaqarra al-mahar wa lam yaskut syai. Ya, dan tidak ada yang gugur. Ya, maharnya tetap dan tidak ada yang gugur. Jadi kalau dia ditalak sudah, maharnya tetap, sempurna, tidak gugur. Iya. Wa in khala biha ba'da al-'aqd. Ya. Kalau ternyata dia berduaan dengannya setelah akad. Wa qala lam ata'ha. Dan dia berkata saya belum menjimanya. Wa saddaqathu, dan si istri membenarkannya, istaqarra al-mahar. Ya, si istri membenarkan hal tersebut, maka di sini maharnya apa? Maharnya menjadi tetap. Iya. Wa wajabatil iddah, dan iddahnya menjadi wajib. Baik. Maharnya menjadi tetap. Karena sudah berlalu. Ya, kita terangkannya bahwa di sini apa? Sebentar, berarti di sini Ibnu Qudamah rahimahullah beliau berpendapat, ya, pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan duhul, mahar itu apa? Mahar itu tetap, walaupun belum digauli. Cukup dengan duhul, tanpa digauli, mahar itu apa? Mahar itu tetap. Ini pendapat Ibnu Qudamah ya, di sini. Hanya saja kita katakan bahwa yang lebih kuat harus apa? Harus terjadi jima, baru dikatakan dia apa? Duhul. Nah, karena itu Ibnu Qudamah berkata, walaupun dia sudah berduaan, ya, dan si suami berkata, saya belum jima, ya, istriku dan istri membenarkan, tetap dia mendapatkan apa? Tetap dia mendapatkan mahar. Wa wajabatil iddah. Dan dia wajib menjalani iddah. Dia wajib menjalani iddah. Dan ini masalah iddahnya, diriwayatkannya dari sejumlah sahabat, tapi pendapat yang lebih benarnya, yang lebih kuatnya, bahwa iddah terhadap perempuan yang ditalak setelah duhul itu apabila duhulnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jima. Nah, adapun kalau duhulnya hanya berduaan saja, maka tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah baginya. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para perempuan mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian sentuh, ini masih ya, sebelum menyentuhnya, sebelum berjima dengannya, maka kalian tidak ada iddah terhadapnya. Baik, jadi ini istri yang ditalak sebelum duhul, sebelum duhul, ya, maka tidak ada iddah terhadapnya, tidak ada iddah terhadapnya. Dan yang dimaksud dengan duhul adalah apa? Jima. Jadi kalau belum terjadi jima, tidak ada iddah. Adapun kalau sudah terjadi jima, maka ini harus menjalani apa? Menjalani iddah perempuan yang ditalak. Dan akan datang nanti penjelasan berapa iddah perempuan yang ditalak tersebut. Baik, kemudian berikutnya selesai ya tentang kewajiban iddah setelah duhul. Kemudian setelah itu, bila terjadi perbedaan antara ucapan suami dan istri tentang mahar, kata beliau, wa ikhtalafa az-zawjani fi qabdi shadaq. Kalau misalnya suami dan istri berbeda pendapat di dalam memegang as-shadaq, ya, di dalam penerimaan mahar itu. Ya, misalnya si suami berkata, apa? Kamu sudah pegang mahar kok, saya sudah berikan. Si istri berkata, oh saya belum beli, saya belum terima. Saya belum terima. Baik, ini yang dipegang ucapan siapa? Ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah ya. Demikian pula kalau mereka berdua berselisih tentang kadarnya. Si suami berkata, "Oh, maharnya cuma 10 juta." Si istri berkata, "Oh, tidak benar. Ya. Kamu kemarin bilang 20 juta." Ya, berbeda pendapat, berbeda ucapan antara suami dan apa? Istri. Nah, maka ucapan yang dipegang ucapannya siapa? Kata Ibnu Qudamah, fal qawlu qawlu man yadda'i mahrala mahral mithl ma yaminihi. Maka yang dipegang adalah orang yang mengatakan dia berhak mendapatkan mahar mithl. Anggaplah misalnya mahar mithlnya sekitar 20 juta. Ya. Si suami berkata, ya, mahar kamu hanya 10 juta kemarin kamu bilang. Si istri berkata, tidak. Kamu bilang harganya 20 juta. Dan ternyata mahar untuk istri-istrinya 20 juta. Maka yang dipegang adalah ucapannya siapa? Si istri. Tapi disertai dengan apa? Sumpah. Demikian pula sebaliknya. Kalau suami berkata mahar kamu 20 juta. Sebagaimana istri-istriku yang lain. Ya, kata istri, oh tidak benar. Kamu bilang kemarin 50 juta. Maka yang diterima di sini ucapan siapa? Ucapan suami, tapi disertai dengan sumpah. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, babu mu'asyaratin nisa. Bab mu'asyarah nisa, mempergauli para istri. Ya. Setelah terjadinya rumah tangga, ada akad, ya, sudah hidup, ya, laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri, ya, tentunya di dalam perjalanan hidup itu ada etika-etika yang dijaga antara keduanya. Nah, inilah pembahasan di mana di dalam bab ini, bab mu'asyarah an-nisa. Baik, di dalam bab mu'asyarah an-nisa ini ada 7 pembahasan yang kita akan fokuskan. Yang pertama adalah definisi. Nah, definisi al-mu'asyarah. Mu'asyarah itu dari isyrah. Dari isyrah. Dan isyrah itu adalah, ya, secara bahasa adalah pergaulan, interaksi antara suami dan istri. Ya, interaksi, pergaulan antara orang-orang. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam mahat ini, ya, saya lihat orang-orang yang ada di mahat, maka saya katakan saya sudah bermu'asyarah dengan orang-orang yang berada di dalam mahat. Bermu'asyarah karena sudah apa? Bercampur, bergaul, ya, hidup bersama, itu mu'asyarah namanya secara bahasa. Adapun secara istilah yang dikatakan mu'asyarah atau isyratun nisa, itu adalah hubungan yang baik, ya, hubungan yang baik, muamalah yang baik antara suami dan apa? Suami dan istri. Nah, maka di sini dibahas oleh Ibnu Qudamah bagaimana isyrah, muasyarah terhadap perempuan itu. Bagaimana muasyarah yang baik, bergaul yang baik dengan istri, berakhlak yang baik antara suami dan istri. Iya. Dan mu'asyarah ini terhadap suami dan istri, ini adalah hal yang apa namanya, ditentukan, diwajibkan. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, wa ala kulli wahidin min az-zawjaini mu'asyaratu sahibihi bil ma'ruf. Dan terhadap salah seorang dari dua istri, apa, salah seorang dari suami istri, wajib untuk melakukan mu'asyarah terhadap pasangannya dengan hal yang ma'ruf. Dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf di sini maksudnya hal yang itu dimaklumi biasanya secara urf seperti itu. Dengan perkara yang baik. Ya. Biasanya kalau si istri diminta oleh suami yang mengambilkan air, diambilkan apa? Dia lakukan hal tersebut. Ini bentuk mu'asyarah. Hal yang ma'ruf biasa. Jelas ya? Ya, dari perkara yang ma'ruf, biasa. Tapi kalau misalnya, ya, si istri diperintah oleh suaminya untuk mendaki gunung, apakah si istri wajib taat kepada suami? Ya, jawabannya tidak ya, sebab ini bukan hal yang ma'ruf. Ya, bukan hal yang biasanya seperti itu. Jelas ya, karena itu ingat bahasanya dengan hal yang ma'ruf. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarah telah kalian dengan istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah firman, walahunna mitlu ma 'alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para perempuan ini ada hak sebagaimana mereka juga ada kewajiban, semuanya dengan hal yang ma'ruf. Dengan hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Baik. Maka ini perkara yang sifatnya ma'ruf kembali kepada hal yang sifatnya urf, ya. Perkara yang biasanya seperti itu. Ya, dan ini dari akhlak yang indah, ya. Dari akhlak yang indah kepada antara suami dan istri. Ya, dan terhadap suami untuk istrinya berakhlak yang baik itu adalah keimanan yang paling sempurna. Ya, kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim. Kata beliau, orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, yang terbaiknya di antara mereka adalah yang terbaiknya untuk istri-istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata beliau, sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian terhadap perempuan dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Dengan cara yang paling baik. Ya. Dengan cara yang paling baik. Maka bermuasyarah dengan istri dalam hal yang dalam hal yang ma'ruf, ini dari perkara yang diwajibkan, dari perkara yang diwajibkan. Kemudian setelah itu Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala yang menjelaskannya dari ketentuan umum dalam muasyarah. Kata beliau, wa ada'u haqqihil wajib ilaihi min ghairi matalin wala idharin likarahiyatin libatlihi. Ya, terhadap suami dan istri kepada pasangannya, setiap dari keduanya menunaikan kewajibannya. Min ghairi matalin, tanpa mundur-mundur. Wala idhari likarahiyatin, dan tanpa menunjukkan apa? Ketidaksukaan untuk melakukannya. Nah, ini kewajiban atas keduanya, ya. Ya, suami harusnya dia menyiapkan apa? Makanan untuk keluarganya, menyiapkan apa yang diperlukan untuk dimasak misalnya di rumah. Istri meminta kepada suami, ya. Untuk apa misalnya? Menyiapkan, ya, hal yang bisa dimakan. Jelas ya? Maka dari akhlak yang baik, dia pergi untuk hal tersebut. Ya, jangan dia undur-undur. Atau misalnya, jangan dia tampakkan ketidaksukaan. Ya. Oh, disuruh iya, nanti. Oh, nanti. Ya, nantinya kapan? Besok, lusa, tahun depan. Ya. Atau iya, dikatakan saya pergi. Setelah itu keluar, pintunya dia banting. Ini contoh ya. Maka ini bukan hal yang sifatnya muasyarah dengan ma'ruf. Baik. Jadi ketentuannya dia tunaikan kewajiban. Ya. Tanpa ada dia undur dan dia tidak tampakkan ketidaksukaan di dalam melakukannya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan hak-hak suami terhadap istri. Ya. Kenapa didahulukan hak-hak suami terhadap istri? Kenapa tidak hak-hak istri dulu terhadap suami yang disebut oleh Ibnu Qudamah? Sebab memang hak suami terhadap istri itu lebih besar daripada hak istri terhadap siapa? Suami. Dan setiap orang ada kewajiban dan hak-haknya masing-masing. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa haqquhu 'alaiha taslimu nafsiha ilaihi. Ya, ini hak yang pertama ya, sebab ini maksud dari pernikahan. Ya, hak suami terhadap istri adalah istri menyerahkan dirinya kepada suami. Iya. Ini hak pokok. Karena inilah yang merupakan maksud dari nikah, ya, maksud dengan adanya mahar dan seterusnya. Baik. Kata beliau, wa ta'atuhu fil istimta'i mata arada malam yakun laha qudrun. Demikian pula dia wajib taat. Ya. Pada suaminya dalam istimta', dalam apa namanya kehendak suami misalnya mengajaknya berintim, mata aradat, kapan suami yang menginginkan. Jadi kapan saja diinginkan oleh suami, tidak boleh perempuan untuk apa? Untuk menahan. Malam yakun laha udrun, sepanjang si perempuan tidak punya apa? Tidak punya udur. Kalau dia punya udur misalnya sedang haid, sedang nifas, sedang puasa wajib, sedang sholat lima waktu, sedang ihram haji, ya, atau dia sedang sakit, ada udur, ini tidak ada masalah, dia menahan. Tapi kalau tidak ada udur, ini tidak boleh menahan, ya. Karena dalam Al-Quran Allah firman, nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang kalian. Datangilah ladang kalian kapanpun kalian menghendakinya atau bagaimanapun cara yang kalian lakukan. Iya. Jelas ya? Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Idza batatil mar'atu hajiratan firasyaz zawjiha la'anatkal malaikatu hatta tarji'. Apabila seorang perempuan itu tidur dalam keadaan dia tinggalkan ranjang suaminya, maka Allah melaknat dia, para malaikat melaknat dia sehingga dia kembali ke ranjang suaminya. Dalam lafaz Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha, fata'ba 'alayhi wa bata ghadban 'alayha illa la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Nah, demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidak seorang pun lelaki yang memanggil istrinya keranjang. Kemudian istrinya tidak mau. Lalu suaminya marah terhadap istrinya. Dia tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya. Kecuali malaikat akan melaknat istri tersebut hingga apa? Hingga masuk waktu subuh. Ini dari hak ya, suami ya. Mesti dijaga oleh siapa? Si istri. Dan kadang banyak dari istri yang melalaikan hal yang seperti ini. Dianggap bahwa ya, urusan berkaitan dengan masalah keinginan suami, oh itu ya kembali kepada istri. Kalau dia mau kasih, ya itu adalah hal yang merupakan kebaikan dari istri. Tapi kalau istrinya tidak mau, ya maka suami harus bersabar. Ya. Nah ini subhanallah, kadang pada sebagian orang di masa ini, itu dianggap bahwa si suami yang ideal adalah suami yang seperti itu. Ya, jadi kalau suaminya terlalu banyak minta, nah ini kurang ideal suami yang seperti ini. Ya, jelas ya. Dan ini semuanya pengaruh dari mana? Ya, karena banyak dari perempuan tidak belajar. Ya, tuntunan syariat Islam. Coba kalau dia baca hadis-hadis yang seperti ini, insya Allah akan berubah pikirannya. Jelas ya, akan berubah apa? Pikirannya. Nah, ini ya, suatu hal yang sangat dahsyat ya. Dilaknat oleh malaikat hingga apa? Hingga pagi hari. Ya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, dalam kelanjutan pembahasan, kata beliau, "Wa idza fa'alat dzalika falaha 'alaihi qadaru kifayatiha min al-nafaqa wal kiswa wal maskan bima jarat bihi 'adatu amsalihha." Ini kewajiban istri atau hak suami terhadap istri. Itu umumnya ya, hak suami terhadap apa? Istri. Terus bagaimana dengan si istri melayani suami, memasakkannya misalnya, mencucikan pakaiannya, membersihkan rumahnya. Apakah ini dari kewajiban istri? Ya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ya. Ya mungkin karena beliau meringkas dan mungkin juga karena ada silang pendapat tentang wajibnya. Hanya saya yang benarnya bahwa kalau dia dari perempuan yang dari kebiasaannya melakukan hal yang seperti itu, dan ukuran antara suami istri ini biasanya mereka kerjakan pekerjaannya sendiri, maka itu asalnya menjadi kewajiban siapa? Kewajiban si istri. Ya, dia bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kaitannya dengan rumahnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha, dan perempuan itu adalah pemimpin di mana? Di rumahnya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Jelas ya? Maka asalnya perempuan ya sebagai mas'ulah di rumahnya. Ya, dia yang bertanggung jawab, dia tahu apa keadaan rumahnya, ya kebersihannya. Kalau misalnya dia tidak mampu dan misalnya suami mendatangkan untuknya pembantu di rumah, membantunya, ya maka bukan artinya si istri hanya duduk-duduk manis saja. Ya, tidak mau tahu apa yang ada dan terjadi di rumahnya, tidak. Tapi dia tetap mengontrol secara umum, tahu apa keadaan di mana di rumah, karena dia adalah apa? Dia yang bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Baik. Dan ini walaupun tidak disebut, ya, tapi ini sudah mu'asyarah bil ma'ruf. Hal yang ma'ruf, ya, sudah dikenal walaupun tidak ada disebutkan pensyaratan atau dalil, tapi itu adalah suatu syarat yang sudah dimaklumi. Adalah suatu syarat yang sudah apa? Dimaklumi. Nah, so, karena itu kata para ulama, ya, al-ma'ruf urfan kal-mashruti apa? Hukman. Hal yang ma'ruf secara urf, maka itu seperti hal yang disyaratkan secara hukum. Hal yang disyaratkan. Jelas ya? Jadi segala hal yang sudah ma'ruf, itu sama seperti hal yang sudah disyaratkan. Nah, jadi ini kewajiban istri. Baik, kalau si istri sudah menunaikan kewajibannya, ya, apa kewajiban suami terhadap istri? Ya, ini kebalikannya ya. Kata beliau, wa in fa'alat dzalika, kalau si istri telah melakukan hal itu, dia sudah serahkan dirinya, kemudian dia apa namanya taati suaminya pada apa yang dia inginkan, ya, dalam masalah keintiman, falaha alaihi qadru kifayatiha minan nafaqah, maka si istri berhak untuk mendapatkan kadar kecukupannya dari nafkah. Ya, dia perlu makan dan minum ya. Jika diambil nafkah, makan dan minum yang secukupnya. Ya. Tapi kan dia masalah nafkah, ya, dan kewajiban suami di sini, ya, nafkah, kemudian apa setelah itu? Kiswah, pakaian, wal maskan, tempat tinggal. Ya. Ini kewajiban-kewajiban suami, ini dalam batasan yang mencukupinya. Ya. Jadi untuk makan dari nafkahnya, apa yang cukup untuk makan dan apa? Dan minumnya. Tidak berlebihan, tidak pula terlalu apa? Terlalu kikir, tapi berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq limma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya setiap orang mengeluarkan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan siapa yang sempit nafkahnya, rezekinya, maka dia keluarkan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan untuknya. Jadi nafkah ini sesuai dengan kadar apa? Kadar kesanggupan dan kemampuan. Ya. Jadi ini yang pertama ya, kewajiban memberi nafkah. Ini kewajiban suami terhadap istri. Nah, walaupun istrinya kaya, tapi namanya suami, dia tetap apa? Ada kewajiban memberi nafkah. Ya, kecuali kalau si istri berkata, oh, tidak ada masalah. Ya, nafkah biar saya tanggung sendiri. Oh, ini tidak ada masalah ya. Ya. Hal yang bagus. Ya. Tapi asalnya yang menanggung nafkah adalah siapa? Adalah suami. Kemudian wal kiswah. Ya, ini pakaian. Suami wajib untuk memberikan pakaian kepada istrinya. Nah, pakaian yang mencukupinya. Sifatnya pertengahan, tidak berlebihan tidak pula apa? Ya, terlalu kikir. Hal yang mencukupinya dari pakaian. Pakaian yang pakai yang dia pakai di dalam rumah ataupun pakaian yang dia pakai apa? Keluar rumah. Ya. Jadi diberikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini. Ya, karena apa namanya? Pentingnya ya dan agungnya memenuhi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di khutbah Arafah. Ini di khutbah apa ini? Khutbah Arafah di Haji Wada. Nabi bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian itu telah mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ketika akad, dia menyebut nama Allah pada akadnya. Dia halalkan dengan apa? Kalimat Allah. Walahunna alaikum, maka kata Nabi, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka para perempuan ini, istri-istri ini, ada hak terhadap kalian yang kalian wajib menunaikannya, yaitu memberi rezeki untuk mereka dan memberi pakaian untuk mereka dengan hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf maksudnya yang secara urf kebiasaannya seperti itu sudah. Ukuran standar keumuman. Baik, ini secara global dari hal yang dimaklum ya, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya itu kiswah ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah wal maskan. Ya, dan tempat tinggal. Juga diberikan untuknya tempat tinggal, apa yang apa namanya? Layak baginya sesuai dengan kadar kecukupan perempuan tersebut dan sesuai dengan apa? Kadar si suami. Ya, jadi kalau misalnya dia masih sendiri, ya. Kalau suami ingin buatkan rumah yang cukup untuk seorang apa? Perempuan sendiri. Ya, jelas ya? Baik. Kalau misalnya dia punya anak-anak, maka dia berikan rumah sesuai dengan apa? Untuk dirinya dan anak-anaknya. Ya, demikian. Dan ini tentunya sesuai dengan keadaan suami, karena dalam Al-Quran Allah firman askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah rumah tinggal untuk mereka dari apa-apa yang kalian tinggali, sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, selesai sudah penjelasan. Ya. Tadi akhirnya Ibnu Qudamah terangkan ya ketentuan di sini. Bima jarat bihi adatu amsaliha. Ya. Bagaimana ukuran memberi nafkah, memberi pakaian, memberi maskan, tempat tinggal, bima jarat bihi adatu amsaliha. Ya, dengan kebiasaan. Yang biasanya perempuan yang semisal itu nafkah, pakaian dan tempat tinggalnya seperti itu. Jelas ya? Baik. Ini dilihat kepada si istri bagaimana keadaannya, kebiasaannya bagaimana. Nah, dan dilihat dari kemampuan si suami. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Aimana hadzalik aw ba'dahu wa qadarat lahu ala malin akhadat minhu qadra kifayatiha wa waladiha bil ma'ruf." Nah, ini kalau terjadi sebaliknya. Ya. Si istri sekarang dia menahan. Dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Atau misalnya dia banyak membantah kalau diminta oleh suaminya. Ya. Baik. Kalau terjadi seperti ini, ya. Kata Ibnu Qudamah wa qadarat lahu ala malin. Ya. Atau ini pembahasan bukan istri yang membantah ya, tapi apa? Suami. Saya kembali ya, saya ulangi lagi pembahasan. Nah, ini pembahasan kita yang kelima ya, jika suami menahan apa? Kewajiban tersebut. Ya. Sekarang suami menahan kewajibannya. Dia menahan seluruhnya, tidak memberi nafkah, tidak memberi pakaian, tidak memberi tempat tinggal. Atau dia tahan sebagiannya, dikasih tempat tinggal, kasih pakaian, tapi nafkah tidak diberi. Ya. Wa qadarat lahu ala mal. Dan istri ketika tidak diberi seluruh haknya atau sebagiannya, dia mampu untuk mengambil harta siapa? Harta suaminya. Maka kata Ibnu Qudamah akhadat. Iya. Minhu qadra kifayatiha wa waladiha bil ma'ruf. maka boleh si perempuan ini mengambil dari harta suaminya sesuai dengan kadar kecukupannya dan kadar kecukupan anaknya dengan hal yang ma'ruf, secara ma'ruf saja. Lima ruwi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Hindin, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Hind, ya, itu Hind bintu siapa? Bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Ya. Hind berkata, hina qalat, dia berkata, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Hind berkata, sungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang yang sangat kikir sekali. Nah, jelas ya? Ya, ini sering ya terjadi. Ya, memang di dalam kadang sebagian suami itu dia belajar ya hukum-hukum dagang, bagaimana menghemat, mengelola keuangan. Ya, jelas ya? Tapi subhanallah penghematannya sampai semua yang kecil ya dari A sampai Z dihitung semua terhadap istrinya. Jadi kalau misalnya apa belanjanya ada koma-komanya saja, 675 rupiah, 75 rupiahnya dihitung juga. Ya. Ini kadang terjadi. Ya. Nah, dan di sini beliau katakan Abu Sufyan ini rajulun syahih, seorang laki yang sangat kikir sekali. Walaysa yu'tini minan nafaqa ma yakfini wa waladi. Dan dia tidak memberi untuk kunafkah yang mencukupi aku dan anakku, kata Hind. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan kamu ambil dari hartanya Abu Sufyan apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan ukuran yang apa? Ukuran yang ma'ruf, ukuran kebiasaan. Ya kalau biasanya keperluan bulanannya misalnya 1 juta, dan si suami hanya memberi 500 ribu saja satu bulan, ya suami tahu ya bahwa istri biasanya keperluannya berapa? Sampai 1 juta. Tapi subhanallah suami hanya memberi 500 ribu. Ya. Nah, ini agak repot ya suami ya. Ya istrinya mau dijadikan bawang putih mungkin. Ya. Baik. Tidak cukup. Ya si istri mau ambil dari mana? Tapi si istri dia tahu harta dari suaminya, dia bisa mengambil harta dari suaminya. Maka di sini kata Nabi, silahkan ambil dari harta dari suami apa yang mencukupimu saja. Apa yang mencukupimu? Jelas ya? Ya kalau keperluannya hanya 1,5, suami sudah kasih 500, maka diambil 1 juta saja. Ya. Jangan dia ambil lebih daripada itu. Oh, mumpun suami tidak tahu, saya ambil saja banyak-banyak. Ya. Jelas ya, dan sebagian istri ada yang berijtihad. Ya, mungkin saya ambil setiap bulannya lebih 1 juta saya tabung. Ya, kalau tiba-tiba ada masalah atau bagaimana? Ya, karena ada cadangan. Ya. Nah ini tidak boleh seperti ini ya. Baik, kalau dia mengambil sesuai yang kadar keperluannya, apabila suaminya juga tahu, maka kemarahan suami juga tidak akan apa? Terlalu banyak. Ya, tapi kalau misalnya dia tahu lebih ngambil dan ternyata ngambilnya lebih, nah ini akan memicu masalah lebih apa? Lebih besar. Ya. Baik. Kata beliau, fa'il lam takdir alal ahad. Ya. Kalau misalnya si istri ini tidak mampu mengambil di usratihi, karena sulitnya, oh, luar biasa suami. Ya, menyimpan duitnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya. Tidak ada yang tahu di mana duitnya disimpan. Ya, sulit untuk mendapatkannya. Oh mana? Atau dia dilarang? Akhtarat firaqahu. Lalu si istri ingin berpisah. Farraqal hakim bainahuma. Di sini boleh. Si istri minta apa? Dipisahkan. Ya. Dan kalau dipisahkan di sini, si istri tidak perlu bayar mahar. Karena sebab yang menyebabkan dia minta dipisahkan siapa? Adalah suami di sini yang tidak memberikan kewajibannya. Nah. Sawaun kana az-zawju saghiran aw kabiran. Apakah suaminya masih kecil atau sudah besar? Ya, wa in kana saghiratan. Nah. Kemudian setelah itu beliau Qudamah terangkan beberapa keadaan yang mengakibatkan istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Kata beliau, wa in kanat saghiratan lam yumkin al-istimta, lam yumkin al-istimta'u biha aw lam tusallim ilayhi aw lam tuti'hu fima yajibu lahu 'alayha aw safarat bighairi ithnihi aw bi ithnihi fi hajatiha fala nafaqata laha 'alayhi. Kata beliau, apabila istrinya masih kecil, ya, istrinya masih kecil misalnya, dan suami belum boleh berintim dengannya, ya, atau ini keadaan pertama ya, dia tidak dapat nafkah di si istri. Ya. Jadi kalau dia masih kecil, belum boleh berintim, tidak ada nafkah bagi siapa? Bagi si istri. Karena nafkah itu adalah karena si istri menyerahkan dirinya dan taat di dalam apa? Berintim. Nah, awalam tusallim ilaihi, atau dia tidak menyerahkan dirinya, atau dia tidak menaatinya dalam kewajibannya. Aw safarat bighair idznihi, atau si istri melakukan perjalanan tanpa izin suami. Ya. Dia melakukan perjalanan misalnya dengan saudara laki-lakinya, dengan ayahnya, tidak minta izin dengan suaminya. Nah, makanya kalau dia sudah tidak minta izin dengan suaminya pergi, ya, suami tidak ada kewajiban kasih nafkah. Jelas ya? Atau si istri melakukan perjalanan, tapi perjalanan itu adalah keperluan pribadinya. Ya. Di kondisi yang seperti ini, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menegaskan bahwa fala nafaqata laha alaihi, si istri tidak ada apa hak nafkah terhadap suaminya. Ya, kalau suami memberi di situ, itu kedermawanan dari suami. Tapi kalau suami diwajibkan memberi pada keadaan-keadaan ini tidak wajib dia memberi. Tidak wajib dia untuk memberikan. Baik. Selesai sudah ya, berkaitan dengan masalah muasyarah, bisa secara umum, kaitannya dengan nafkah terhadap istri. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah itu menjelaskan, masih masuk menjelaskan pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Hah? Masalah muasyarah dengan perempuan ini, tapi dari bentuk yang lainnya. Sekarang beliau akan terangkan hukum di dalam masalah bermalam, berapa lama dia bermalam. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, faslun. Fasal. Di dalam fasal ini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, hak mabit. Ya. Untuk seorang istri yang bebas. Mabit itu artinya apa? Bermalam. Ya. Dari sini perlu diketahui ya bahwa yang disebut memang apa? Bermalam ya. Tapi kalau istrinya kerja, kalau suaminya kerja malam, bagaimana? Hah? Berarti gugur sudah hak bermalamnya. Tidak. Dia berikan apa? Siangnya. Ya, dia berikan siangnya. Ya, demikian ya maksudnya. Kata beliau, walaha 'alaihil mabit 'indaha lailatan min kulli arba'in in kanat hurratan. Ya. Dan si istri punya hak terhadap suami. Agar suami itu bermalam di sisi istri satu malam dari setiap 4 malam. Kalau dia adalah seorang perempuan yang bebas. Ya. Jadi misalnya 4 malam, ada 4 malam, maka satu malam itu istri punya hak meminta suami wajib bermalam di rumah. Jelas ya? Baik. Ini kalau dia perempuan bebas. Kemudian kata beliau, wa min kulli samanin, ya, in kana amatan illam yakul lahu udrun, dan dia wajib untuk bermalam satu malam dari setiap 8 malam apabila istrinya ini adalah seorang budak perempuan. Ya, dan ini semuanya kalau dia tidak punya udur. Ya, semuanya ini kalau dia tidak punya apa? Tidak punya udur. Ya. Semuanya apabila dia tidak punya udur. Kalau ada udurnya, seperti misalnya si apa suami melakukan perjalanan, ya, suami sedang bekerja,